بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشيخ في رسالته كشف الشبهات: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. وهذه الشبهة الثلاث المتقدمة معنا، الأولى أنهم يقولون أننا لا نعبد الأصنام وإنما نعبد الأولياء، وقد تقدم معنا أنه لا فرق بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الأولياء وبين من يعبد الأنبياء وبين من يعبد الملائكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل في أناس متفرقين في عباداتهم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji Allah menyanjungnya, dia juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah pembuka. Beliau mengatakan bahwa sang penulis menyebutkan lagi dalam kitab beliau, ketahuilah bahwa tiga syubhat ini adalah tiga syubhat yang terbesar yang mereka miliki, mereka orang-orang musyrik. Maka apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah telah menjelaskannya kepada kita di dalam kitabnya, dan engkau pun telah memahaminya dengan pemahaman yang baik, maka syubhat yang setelahnya akan lebih mudah bagi engkau. Sang penulis menyebutkan tiga syubhat di depan. Yang paling pertama adalah syubhat bahwasanya anggapan atau ucapan orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, yang kami sembah adalah bukan berhala seperti orang musyrik di zaman terdahulu, namun yang kami sembah adalah orang-orang soleh dari kalangan para nabi, dari kalangan orang soleh, malaikat, dan semisalnya. Sang penulis juga telah memberikan jawaban kepada kita bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang melakukan kesyirikan dengan bermacam ragam yang diibadahi, bermacam ragam jenis kesyirikan. Ada di antara mereka yang menyembah orang soleh, ada di antara mereka menyembah berhala, ada di antara mereka menyembah para nabi dan seterusnya. Hanya saja An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Keseluruhannya beliau memeranginya. والشبهه الثانيه ايضا والثالثه انهم قالوا ما قصدناهم وانما قصدنا الله بالعباده، واننا ما عبدناهم لينفعونا او يضرونا، فان النفع والضر بيد الله، ولكن ليقربونا الى الله زلفى، فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك. فهم يعتقدون أن لهم منزل عند الله، وأن عبادتهم لهؤلاء الذين اتخذوهم وسطا إنما يريدون بها القرب إلى الله، فيعني نحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى. فنبين لهم أن فعلهم هذا إنما هو شرك محض، لأن ما يتقربون به من العبادات إنما هو خاص بالله جل وعلا، ولا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا تبينت لك انكشاف هذه الشبه الثلاث فهذه أشد شبه عندهم، فإذا فهمت هذه الشبه الثلاث فإن ما بعدها أيسر وأهون. Kemudian beliau menyebutkan juga dari beberapa syubhat yang telah terdahulu, yang kedua serta yang ketiga, bahwa ucapan mereka, jadi orang musyrik di zaman kita sekarang ini, mengatakan bahwasanya niat kami adalah Allah, kami tidak meniatkan yani orang-orang soleh tersebut. Niat dan tujuan kami beribadahlah hanyalah Allah, bukan orang-orang soleh. Kami meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat. Namun kami menjadikan orang-orang soleh hanya sekedar perantara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga memberikan kita syafaat kepada Allah. Telah terdahulu juga sang penulis memberikan jawaban bahwa perbuatan kalian tersebut justru adalah murni kesyirikan. Dikarenakan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diserahkan kepada selainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diibadahi tanpa perlu perantara. Apa yang kalian perbuat tersebut sama dengan orang-orang dahulu. Orang musyrik di zaman terdahulu juga menjadikan orang zat yang mereka sembah adalah sekadar mendekatkan kepada Allah dan juga pemberi syafaat. Dan ini juga adalah termasuk kesyirikan. Qala fa'in qala ana la a'budu illa Allah. وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإن قال نعم فقل بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وهذه الطريقة من الشيخ، طريقة السؤال والجواب، هي من أنفع الطرق في التأليف، حيث أن الشيخ يطرح السؤال ثم يدرج تحته جوابه، وهذا يعتبر سيرا على نهج الملائكة. فجبريل عليه السلام حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسأله وهو يعرف الإجابة، كان يسأله لأنه أراد أن يعلم الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء في تتمة الحديث أنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالشاهد من هذا أن هذه الطريقة مفيدة جدا، فهو الآن يسرد ويقول فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، يعني هذا المشرك إن قال لك أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين أي اتخاذ الوسائط بيننا وبين الله عز وجل ودعاؤهم ليس بعبادة، قال فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإن قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله. أنت الآن تقول أن الله عز وجل حق عليه أن تعبده، ما هي هذه العبادة؟ لابد أن تشرح له العبادة ما معناها، وأفضل تعريف للعبادة كما تقدم معنا ما عرفه شيخ الإسلام من أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا تبين له ذلك فلا بد أن تشرح له أن الدعاء هو من أعظم العبادات، وأنه هو العبادة كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز صرفه لغير الله. Kata sang penulis berikutnya, apabila dia berkata, ya orang musyrik di zaman kita, aku tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian pendekatan diriku melalui perantara orang-orang soleh, yaitu aku berdoa kepada mereka, bukanlah ibadah. Maka katakan kepada dia, engkau apabila telah mengikrarkan bahwasanya Allah mewajibkan, memfardukan kepada engkau mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, yang mana itu adalah hak Allah terhadap engkau. Apabila dia mengatakan iya, betul, maka katakanlah kepada dia kembali bahwasanya kalau begitu jelaskan kepadaku apa yang engkau maksudkan dengan Allah mewajibkan kepada engkau ibadah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya semata, yang mana itu adalah hak Allah terhadap engkau. Sang penulis dengan metode beliau ini adalah metode yang jitu, metode yang ampuh, yang mana beliau pertama-tama menyebutkan soal, pertanyaan, kemudian beliau lanjutkan dengan memberikan jawaban itu sendiri. Dan ini adalah metode yang sangat baik dalam penulisan buku atau penulisan kitab. Dari sisi sang penulis, dalam hal ini adalah beliau mencontoh soal yang dibawakan oleh Malaikat Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa pertanyaan yang sebenarnya dia sendiri sudah mengetahui tentang jawabannya, namun dengan maksud dan tujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang belum mengetahui hal tersebut. Dan ini adalah metode yang jitu. Dan di akhir hadis, kata hadis isi tersebut bahwa sungguh dia adalah Malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan perkara agama kalian. Dan ini adalah metode yang jitu bahwasanya sang penulis membawakan pertanyaan, kemudian beliau sendiri menjawab pertanyaan tersebut dengan bentuk penjelasan dan keterangan. Bunyi pertanyaannya, apabila dia katakan kepada engkau, aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, orang ini mengatakan bahwasanya dia ingin membuat syubhat bahwa pendekatan diri dia kepada orang-orang soleh bukanlah ibadah. Ya, aku tetap beribadah hanya kepada Allah, namun doa aku kepada mereka bukanlah ibadah. Berikan jawaban kepada dia bahwasanya kalau engkau mengetahui bahwasanya itu adalah ibadah, dan ibadah sebagaimana yang dibawakan pengertian yang paling tepat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ibadah adalah satu kata yang mencakup ucapan serta perbuatan, baik itu nampak ataupun tersembunyi, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari ibadah adalah berdoa. Kalau engkau meyakini bahwasanya doa adalah ibadah, hendaknya tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Kalau begitu doa kepada selain Allah termasuk orang-orang soleh adalah termasuk jenis kesyirikan. Sedangkan doa adalah bagian daripada ibadah. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, doa adalah ibadah. Qala fa idza a'lamtahu bi hadza فقل له هل علمت هذه عبادة لله أي إذا علمته أن الدعاء من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى فقل له هل علمت أن هذه عبادة فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة وفي هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وأما لفظ الدعاء مخ العبادة فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره لا بد أن يقول نعم فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله فلا بد أن يقر ويقول نعم وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد أن يقول نعم فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيده تحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا وهذا يعتبر من أعظم الحجج على هؤلاء ذكره الشيخ في هذا الكتاب العظيم حيث أنه يطرح أسئلة هي في الحقيقة شبهة قد يدرجها هؤلاء ويأتيك الشيخ بالجواب بعدها فهو يفصل تفصيلا عظيما فهذا الذي يعبد غير الله عز وجل تلزمه بالحجة وتلزمه بالبيان وبالدليل. فبدأ الشيخ يذكر بعض العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ويسأل هذا المشرك هل كذا فيقول نعم، هل كذا فيقول نعم، هذا إلزام بالحجة وبالدليل. فلا يجوز صرف عبادة من العبادات التي ذكرها الشيخ، سواء كانت الدعاء أو الذبح أو النذر أو غير ذلك من العبادات، لا يجوز صرفها لعبد أو لمخلوق أو لصنم أو لملك أو لغير ذلك، فكلهم سواء ولا يوجد فرق بينهم. Kemudian kata sang penulis, apabila engkau telah memberitahukannya tentang hal ini, maka beritahukanlah kepada dia apakah engkau mengetahui bahwa ini adalah bentuk ibadah kepada Allah. Mau tidak mau dia harus mengatakan iya. Dan doa adalah inti daripada ibadah. Namun hadis ini datang tidak sabit sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sabit adalah doa adalah ibadah. Dengan lafaz ini, doa adalah inti daripada ibadah, tidak sabit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katakan kepada dia bahwasanya apabila engkau telah mengikrarkan bahwasanya doa itu adalah ibadah kepada Allah, dan engkau telah berdoa kepada Allah siang dan malam hari serta mengharap demikian juga takut kepadanya. Kemudian engkau berdoa dengan kebutuhan yang sama pada para nabi ataupun yang selainnya. Apakah engkau melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah kepada yang selainnya? Niscaya dia akan mengatakan iya. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada para nabi, pasti dia akan mengatakan iya. Kemudian katakan lagi kepada dia, apakah engkau mengetahui tentang ucapan Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kepada Rabb engkau dan juga sembelihlah kepada Rabb engkau. Engkau taat kepada Allah, engkau menyembelih untuknya, apakah ini adalah ibadah? Pasti dia mengatakan iya. Kemudian katakan juga kepada dia, kemudian engkau apabila engkau menyembelih kepada makhluk, misalnya nabi atau jin atau yang selain keduanya, apakah engkau telah melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada selain Allah? Niscaya dia akan mengiyakan, iya. Dia akan mengikrarkan bahwasanya iya, menyembelih kepada Allah, menyembelih juga kepada selain Allah. Kemudian katakan lagi kepada dia, orang-orang musyrik yang mana Al-Quran turun kepada mereka, apakah yang mereka ibadahi adalah malaikat, orang soleh, atau lat dan yang selainnya? Niscaya dia pun akan menjawab iya. Katakan lagi kepada dia, apakah ibadah mereka, ibadah orang musyrik kepada orang-orang soleh tadi, atau tidaklah ibadah mereka, orang musyrik kepada orang soleh tadi, melainkan itu adalah berupa berdoa, menyembeli, bersandar kepada mereka dan selainnya? Atau mereka pasti akan mengiyakan bahwasanya orang-orang yang disembah tersebut adalah hamba di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengatur urusan semuanya. Akan tetapi mereka tetap berdoa kepada orang soleh, mereka tetap kembali kepadanya dengan mengharap posisi dan juga syafaat, dan ini adalah sangat jelas sekali. Sang penulis membawakan dalam beberapa ucapan beliau terakhir di sini tentang hujjah yang sangat kuat, yakni dalam membantah orang musyrik dengan persangkaan-persangkaan mereka yang membawakan beberapa syubhat di sini. Yang mana sang penulis dengan metode beliau memberikan pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut adalah berupa syubhat dari orang musyrik, kemudian beliau susulkan dengan jawaban sebagai bentuk bantahan dan penjelasan akan hujjah yang kuat. Dari sini sang penulis ingin ajarkan bahwasanya berdoa adalah jenis, salah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik mereka berdoa kepada Allah, namun mereka campur adukan juga berdoa kepada orang-orang soleh. Dan inilah jenis ibadah yang hendaknya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang mana ketika diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, doa kepada selain Allah itulah bentuk kesyirikan kepada Allah. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع النبي في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله إن طرح الشيخ في هذه الرسالة هو طرح سلس سهل يسهل على كل من له بصيرة وأراد الحق وأراد أن يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو يسرد الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى إفراده ويذكر شبه هؤلاء ثم يفندها بالأدلة. فقوله فإن قال أي إذا قال لك المشرك المشبه هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول هذا من أجل أن يلزمك بجواز الدعاء، فهو يقول لك هل تنكر الشفاعة؟ نقول نحن لا ننكر الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأذن الله عز وجل له وسيشفع، لأن الله سبحانه وتعالى يشفع إذا دعوته، ونحن لا ننكر هذه الشفاعة ولا نتبرأ منها، ولكني أقول أن هذه الشفاعة أن مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأذن فيها إذا شاء ولمن يشاء، لقول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، فهو إذا أذن سيشفع وإن لم يأذن لن يشفع، فالشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يأذن فيها. Kemudian kata sang penulis, apabila dia katakan kepada engkau, orang musyrik katakan kepada engkau, apakah engkau mengingkari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah engkau berlepas diri dari syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka berikanlah jawaban kepada dia bahwasanya aku tidak mengingkari syafaat milik beliau. Aku juga tidak berlepas diri dari syafaatnya milik beliau. Bahkan aku yakin adalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat dan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Dan juga aku mengharap syafaat dari beliau. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya syafaat seluruhnya adalah milik Allah dengan ucapan Allah yang maha tinggi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa milik Allah lah syafaat seluruhnya. Dan tidak mungkin untuk terjadi syafaat tersebut kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapannya, siapakah zat yang memiliki syafaat di sisi dia, pemberi syafaat di sisi dia, kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seorang pun setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya la yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi mereka. Dan yang dia ridhoi adalah tauhid. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi adalah tauhid. Dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengharap selain agama Islam sebagai agama bagi dia, niscaya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sang penulis membawakan kepada kita di sini dengan metode beliau yang begitu ampuh dan jitu. Dari sisi beliau menyebutkan pertanyaan, kemudian beliau menyusulkan dengan jawaban-jawaban yang berisikan tentang landasan hukum akan tauhid. Jadi beliau mengajarkan kepada kita tentang tauhid dengan sebaik-baik bentuk pembelajaran dari beliau, dengan cara membawakan hujah-hujah dan landasan hukum tentang tauhid. Sang penulis menerangkan kepada kita bahwa ada pertanyaan apabila datang dari dia, apakah engkau mengingkari syafaat? Niscaya jawablah kepada dia bahwasanya kami tidak mengingkari syafaat. Kami tidak berlepas diri dari syafaat. Bahkan kami meyakini bahwasanya Nabi SAW adalah pemberi syafaat yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Hanya saja perlu diketahui bahwa syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat akan Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan bagaimanapun yang dia kehendaki. Dan yang dia kehendaki untuk bisa diberikan syafaat adalah setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pada pelaku tauhid. bahwasanya Nabi SAW memberikan syafaat namun setelah mendapatkan izin dari Allah. Nabi SAW bisa memberikan syafaat namun setelah mendapatkan izin dari Allah. Kembali bahwasanya sumber syafaat adalah milik Allah. Oleh karena itu mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangan Dialah sumber syafaat. Wal khulasatu fi syafa'ati annaha la takunu illa bi syartain. Asyarat al-awwal an ya'dhan Allah 'azza wa jalla biha لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن المعلوم أن الله لا يرضى إلا التوحيد، ولا يمكن أن يرضى الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. Kata sang penulis, atau kata beliau, perlu diketahui bahwasanya syafaat tidaklah terlaksana kecuali setelah terpenuhi dua syarat. Dua syarat tersebut yang paling pertama adalah setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seseorang yang memberikan syafaat atau yang diberikan syafaat kepadanya hendaknya berdasarkan izin dari Allah. Dengan ucapan Allah, "Man dhalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni." Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Syafaat tidak akan terlaksana kecuali pada pihak-pihak yang Allah ridhoi. Allah ridhoi si pemberi syafaat, Allah ridhoi orang yang diberikan syafaat padanya. Dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Dia ridhoi adalah tauhid dan Dia tidak meridhoi kesyirikan. Dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihil kufur." Yaitu menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dikufuri. Yang Allah ridhoi adalah disyukuri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat inilah hendaknya terpenuhi ketika ingin syarat-syarat ketika ingin syafaat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan izin dan juga diridhoi. قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال ذلك. فهذه خلاصة ما ذكر الشيخ من أن الشفاعة هي لله سبحانه وتعالى، ولا تكون هذه الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى فيها، وأن النبي ولا غيره في أحد لا يستطيع أن يشفع حتى يأذن الله له، ولا يأذن الله سبحانه وتعالى في هذه الشفاعة إلا لأهل التوحيد، فتبين أن الشفاعة كلها لله وهي خالصة له سبحانه وتعالى. Kemudian kata sang penulis, apabila syafaat seluruhnya adalah milik Allah dan tidak mungkin terjadi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya dan juga Nabi SAW serta selain daripada beliau dari seorang pun tidak bisa memberikan syafaat sampai mendapatkan izin dari Allah pada syafaat tersebut, dan tidak pula memberikan syafaat kecuali para pelaku tauhid, jelaslah kepada engkau bahwasanya syafaat seluruhnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, mintalah syafaat tersebut darinya, yakni dari Allah. Dan katakanlah, wahai Allah, janganlah engkau menghalangi aku dari syafaat tersebut. Ya Allah, berikanlah aku syafaat dan semisal dari doa tersebut. Rangkuman dari pembahasan syafaat di sini, bahwa kita mengetahui syafaat seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin syafaat tersebut terlaksana kecuali mendapatkan izin dari Dia serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diketahui bahwasanya yang mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat serta yang diridhai oleh Allah Subhanahu mendapatkan syafaat adalah para pelaku tauhid, bukan para pelaku kesyirikan. فإن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، الجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، أي نهاك أن تدعوه، لأن دعاءه إنما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن الدعاء عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، فالله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة يوم القيامة ونهاك أن تطلبها من غيره. فالله سبحانه وتعالى الشفاعة لا تعطى إلا بعد أن يأذن الله عز وجل فيها، ولا يأذن الله عز وجل إلا لأهل التوحيد. Kata sang penulis di sini, apabila dia berkata, ya orang musyrik menebarkan syubhat kembali, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan syafaat ini oleh Allah, dan aku tidak meminta syafaat tersebut kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Jawabannya adalah bahwa Allah betul memberikan syafaat kepada beliau, namun Allah juga melarang engkau untuk berdoa kepada selainnya dengan ucapan Allah, janganlah engkau berdoa bersama Allah sesuatu apapun. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini sang penulis ingin ajarkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat, iya, dan kita yakini akan hal tersebut. Namun telah terdahulu tentang doa, bahwasanya doa adalah ibadah. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui doa adalah ibadah, tidak boleh menyerahkan doa yang mana itu adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serahkanlah seluruh ibadah hanya kepada Allah, termasuk berdoanya lah hanya kepada Allah. Allah memberikan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun terlarang untuk berdoa kepada beliau. Qala fa in kunta tad'u Allah an yushaffi'a nabiyahu fika fa ati'hu fi qawlihi fa la tad'u ma'a Allah ahadan. Wa aidan fa inna ash-shafa'ata u'tiyaha ghayru an-nabi صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ الملائكة والأنبياء والأولياء ثبت في حديث أبي سعيد الخدري، حديث المطول، أن الله يقول شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفعت المؤمنون، الحديث، فثبت أنهم يشفعون يوم القيامة. فإذا ثبت أنهم يشفعون يوم القيامة، فهل يجوز أن تطلبها منهم؟ الجواب لا، لأن طلبك إياها منهم إنما هو من قبيل الشرك، لأنك صرفت عبادة من العبادات وهي الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الأفراط فهم الذين ماتوا قبل البلوغ. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيرج النار إلا تحلة القسم، أي إذا مات للإنسان ثلاثة أولاد قبل البلوغ واحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى وصبر في ذلك، سيكونون له شفعاء يوم القيامة ولا يدخل النار بإذن الله سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين. قال فإن قلت هذا، أي قلت أن الله سبحانه وتعالى أعطى الشفاعة للملائكة وأعطى الشفاعة للمؤمنين وأعطى الشفاعة للأنبياء وأنا أطلبها منهم، فقد رجعت إلى عبادة الصالحين، أي رجعت إلى شرك الأوائل، فإن الأوائل كانوا يشركون بالله عز وجل في هذا الشيء، فكانوا يطلبون من هؤلاء الصالحين أشياء لا يجوز لهم طلبها إلا من الله سبحانه وتعالى. قال فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Kata sang penulis, apabila engkau wahai orang musyrik berdoa kepada Allah yang memberikan syafaat kepada nabinya kepada engkau, maka taatlah dia, yakni taatlah Allah dalam ucapan Allah, janganlah engkau berdoa bersama Allah akan sesuatu apapun. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah yang memberikan syafaat kepada nabinya. Dan juga apabila syafaat yang diberikan kepada selain nabi, dan juga ada syafaat yang diberikan kepada selain Nabi. Bahwasanya telah sahih bahwa malaikat memberikan syafaat, para wali memberikan syafaat, al-afrad memberikan syafaat. Adapun malaikat dan juga para nabi atau para wali memberikan syafaat adalah datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang panjang. Peristiwa tentang hari kiamat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, malaikat memberikan syafaat daripada hari kiamat, orang soleh memberikan syafaat daripada hari kiamat, para nabi memberikan syafaat pada hari kiamat. Adapun hadis yang datang tentang al-afrod, makna dari afrod adalah anak-anak kecil yang meninggal sebelum usia baliknya. Yang datang dalam hadis sahihain bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya bahwa apabila seseorang meninggal tiga orang anak yang belum mencapai usia balig, kecuali tiga orang anak kecil yang meninggal sebelum balig tersebut sebagai pemberi syafaat bagi orang tuanya, yaitu di hari kiamat. Dan hadisnya sahih. Nanti anak-anak kecil juga memberikan syafaat. Dan engkau mengatakan bahwasanya Allah memberikan syafaat kepada mereka. Kalau begitu aku akan minta kepada mereka. Ini syubhat. Kalau begitu boleh juga minta syafaat kepada malaikat, boleh juga minta syafaat kepada wali-wali, boleh juga minta syafaat kepada bahkan anak kecil. Dan ini adalah syubhat. Apabila dia mengatakan, apabila engkau mengatakan bahwasanya iya, ini boleh, berarti engkau telah kembali pada permasalahan, yakni bolehnya beribadah kepada orang-orang soleh yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Yakni engkau telah terjerumus ke dalam kesyirikan, sebagaimana kesyirikan orang-orang terdahulu. Mereka berdoa meminta kepada orang-orang soleh. Dan apabila engkau menjawab tidak, maka batallah ucapan engkau bahwasanya tidak boleh meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mintalah syafaat hanya kepada Allah semata. Tidak boleh minta syafaat bahkan kepada malaikat, para nabi, wali atau juga anak-anak kecil. Qarab waqtu salatil isya wa insyaallah sanukmil ba'da salatil isya ad-dars insyaallah ila huna subhanahu. Telah masuk waktu isya dan insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada selepas salat insyaallah.